Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. طيب sebelum kita memulai nurid sebagian talaba untuk bisa membaca hadis yang telah lalu, dua hadis. Berapa anak yang siap? 1, 2, 3, 4. Hat, bareng-bareng dibaca. Berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id, An Yahya ibnu Sa'id. An Amrata Mazala Jibril at Ahmad, baca sendiri. Sayuwarrithuhu. طيب حديث yang kedua اقرا baca bareng-bareng dafal. طيب يا الله bertiga. Jangan cepet-cepetan, pelan-pelan bacanya. Baik. Beda-beda ini. Baik, barakallahu fikum. Ala kulli hal. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. Dibaca pelan-pelan, enggak apa-apa, enggak bisa. Dibaca terus, dibaca, dibaca, dibaca lama-lama hafal. Naam, barakallahu fikum. Baik, melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil bab wasat bil jar. Kemudian dua hadis telah kita baca dengan beberapa penjelasannya, yang intinya di sana syariat kita memberikan motivasi untuk kita berbuat baik kepada tetangga, ya, memberikan wasiat seolah-olah Jibril memberikan wasiat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Begitu juga di dalam hadis yang kedua, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasannya al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, merupakan bagian daripada iman. Ya, merupakan bagian daripada iman. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia berbuat baik kepada tetangganya. Naam. Selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah qala babu haqqul jar. Setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana wasiat Jibril untuk kita terus berbuat baik kepada tetangga. Kemudian pas pada bab yang setelahnya, beliau menjelaskan bagaimana hak tetangga. Ya. Yang pada hakikatnya akan kita baca pada kitab ini satu hadis. Ini adalah bagian daripada hakul jar. Insyaallah nanti akan kita sebutkan sedikit tentang beberapa hak yang memang harus kita tunaikan atas tetangga kita. Naam. Qala haddatsana Ahmad ibn Humaid. Ya, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ahmad ibn Humaid. Ahmad bin Humaid Abul Hasan At-Turaisi. Ya. Dicatat Abul Hasan At-Turaisi. Ta ra ya sa ya, kemudian ya nisbah belakangnya. At-Turaisi. Ahmad bin Humaid Abul Hasan At-Turaisi. Beliau adalah seorang imamun hafiz. Beliau dijuluki Dar Ummu Salamah. Sebab julukan Dar Ummu Salamah karena beliau banyak mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Karenanya beliau dijuluki Dar Ummi Salamah. Ya. Thiqah, terpercaya beliau. Syekhul Bukhari. Qala haddatsana Muhammad ibn Fudail. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Ya. Muhammad bin Fudail bin Ghazwan Abu Abdurrahman Ad-Dhabi. Abu Abdurrahman Ad-Dhabi dengan dha. Para ulama ahli hadis mereka berselisih pendapat. Sebagian menganggap beliau thiqah, sebagian menetapkan bahwasanya beliau tercampur aduk akidahnya dengan akidah tasyayyu'. Ya. Ya, bercampur dengan sebagian orang-orang Syiah. Ala kulli hal, permasalahan ini kembali kepada apa yang sudah kami jelaskan terkait dengan riwayat para a'immah terhadap orang-orang yang tertuduh atau bahkan betul memang dia ahlul bid'ah. Ya. Setidaknya orang tersebut tidaklah mendakwahkan bid'ahnya. Ya, setidaknya. Naam, dan tidak begitu keras bid'ahnya sebagaimana para muta'assibin. Ya. Ala kulli hal. Dan di antara hadis beliau adalah tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Hadis sahih. Ya, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Ad-Dhabi. Qala an Muhammad ibnu Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari. Ya. Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari. Beliau termasuk jajaran perawi yang terpercaya menurut Imam Ibnu Hibban. Qala sami'tu Abu Dhabiyah Al-Kala'i. Muhammad bin Sa'ad menyatakan aku telah mendengar Abu Dhabiyah Al-Kala'i. Abu Dhabiyah Al-Kala'i, beliau dikenal dengan nama ini. Ya. Oleh karenanya Abu Zur'ah pernah ditanya, ya, hal yusamma Abu Dhabiyah, apakah ada yang mengetahui namanya, yang pernah menyebut nama beliau? Kata beliau, la ahad a'rif an yusammi. Aku tidak tahu ada seorang pun yang menyebut nama dia. Artinya beliau dikenal dengan nama ini, Abu Dhabiyah Al-Kala'i. Beliau seorang tabi'in yang mendengar dari iddat sahabi. Dari sekian sahabat diantaranya adalah Mu'adz ibn Jabal. Kemudian dalam hadis ini dari siapa? Miqdad ibn al-Aswad. Tayyib. Qala, berkata Abu Dhabiyah, aku sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul. Aku telah mendengar Miqdad ibn al-Aswad berkata. Ya, telah lalu terjemah atau biografi tentang seorang sahabat yang bernama Miqdad ibnul Aswad. Ya, sudah kita jelaskan. Harapannya masih ada ingatan di antum. Naam, had man ya'rif wa man yadhkur. Ah, ada yang ingat Miqdad ibnul Aswad? Nah, Abu Arman, sedikit tentang sahabat Miqdad ibnu al-Aswad. Tayyib. Nah. PR. Hah? PR insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang sebelum dars, harapannya semua banyak yang tahu insyaallah. PR tentang sahabat Miqdad ibnu al-Aswad sudah kita jelaskan pada sekian hadis yang telah lalu tentang beliau Miqdad ibnu al-Aswad. Tayyib. Qala yaqulu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Rasulullah pernah ditanya oleh siapa? Ashabahu, oleh para sahabat-sahabatnya. Ani zina, tentang zina. Qalu haramun harramahu Allah wa rasuluh. Rasulullah bertanya, afwan, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang zina. Maka mereka menjawab, zina itu haram, diharamkan Allah dan Rasulnya. Diharamkan Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Rasulullah menyatakan, li'an yazniya rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jari. Rasulullah menambahkan, seseorang berzina dengan 10 orang wanita, ya, seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita masih lebih ringan dibandingkan seseorang berzina dengan tetangganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat, tidak sama. Dosa zina dengan tetangga jauh lebih berat di sisi Allah dibandingkan dia zina dengan 10 orang, walaupun dua-duanya sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar, tapi masih lebih berat ketika dia berzina dengan tetangganya. Maka di sini kita tahu, di antara hak tetangga, ya kita tidak mengganggu mereka, apalagi menzinai mereka. Na'udzubillah. Ya, ini di antara hak tetangga. Dari sini kita tahu maksud daripada Al-Imamul Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan, di antara hak tetangga kita tidak menzinai mereka. Kepada orang lain berdosa, namun tetangga lebih lagi dosanya. Qala wa sa'alahum 'anis sariqah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka tentang pencurian. Qalu haramun harramahullah 'azza wa jalla wa rasuluh. Pencurian diharamkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Rasulullah berkata, menambahi daripada jawaban mereka, li an yasriqa min ashrati ahli abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jari. Seseorang mencuri 10 rumah, kata Rasulullah, masih lebih mudah dibandingkan dia mencuri 1 rumah tetangganya. Artinya dari hadis ini kita tahu, di antara hak tetangga kita tidak menzalimi mereka. Ya, kita tidak merampas hak mereka dengan batil. Kita tidak berzina dengan mereka, tidak melakukan dosa yang terkait dengan mereka dan terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ini di antara hak tetangga. Dari sini kita tahu maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasalam ingin menjelaskan kepada para sahabatnya tentang bahayanya zina, terutama kepada tetangga. Semisalnya zina kepada saudaranya, zina dengan orang tuanya, na'udzubillah, asyaddu jurman, lebih lagi dosanya. Ya. Kemudian zina, ya, makna atau definisi daripada zina ini yaitu wad'u nutfah fi faraji, fi wad'u nutfah fi farajin haram. Seseorang meletakkan nutfah, yaitu mani, di tempat yang diharamkan, yang tidak dihalalkan baginya. Ya. Walaupun dia sudah pernah menikah, walaupun dia janda, bikir atau janda, ya, tetap tidak diperbolehkan. Ini adalah zina. Ya. Kemudian bagaimana kedudukan zina di dalam Islam? Bahwasanya zina ini adalah min kabair adz-dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Dari mana kita tahu? Karena terdapat ancaman had di dunia, balasan di dunia. Ya, bagi orang yang melakukannya. Di antara definisi dosa besar, di sana ada laknat, di sana ada ancaman azab, begitu juga ada had, balasan yang diperuntukkan di dunia untuk menebus dosa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan tentang zina, innahu kana fahishatan. Apa lanjutannya? Wasa'a sabila wa la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal melarang kita untuk berbuat zina, bahkan mendekati zina. Bahkan Allah melarang kita untuk mendekati zina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan jangan kau zina, tapi apa? Jangan mendekati zina. Artinya apa? Jangan kalian melakukan perkara-perkara yang menjadi dawai, yang menjadi penyebab kita melakukan perzinahan. Ya. Di antaranya dengan kita menjaga pandangan, ya, di antaranya. Ya. Kemudian di antaranya bagi kaum wanita menutup aurat mereka secara sempurna. Ini di antaranya. Ini min dawa'i zina. Perkara-perkara yang menyebabkan, yang menimbulkan perzinahan. Allah menyatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan tersebut. Karena apa? Innahu kana fahishatan. Karena zina ini adalah fahishah, perbuatan fahishah. Apa itu al-fuhush? Ya. Al-fahishah atau al-fuhush, yaitu perkara yang besar kejelekannya. Baik itu perkataan ataupun perbuatan, termasuk zina. Tidak semua, artinya tidak harus fuhush itu zina saja lah. Di sana perkara-perkara yang keji juga termasuk fuhsh. Namun zina termasuk di dalamnya. Karena fahisyah ini adalah perbuatan atau ucapan yang jeleknya luar biasa jelek. Ya. Jeleknya luar biasa jelek. Yang kemudian di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan had, menetapkan had, yaitu balasan bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, khudhu anni, kata Rasulullah, ambillah dariku. Sekian kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ambillah dariku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka, yaitu para perempuan dan juga laki-laki tentunya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan, yaitu had yang jelas, balasan yang jelas bagi mereka yang melakukan perzinahan. Al-bikru bil bikri. Ya. Yaitu perawan, ya, ketika dizinai perawan, al-bikru bil bikri, yang belum pernah menikah, jildu mi'ah, kata Rasulullah, dicambuk 100 kali. Ini had Islam, hukuman Islam. Ya, Islam memerintahkan demikian. Kemudian wanafyusana, diasingkan 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Ini balasan bagi mereka yang belum pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Qala wa sayyibu bisayyib. Begitu juga yang pernah menikah. Apa itu? Jildu mi'ah wa rajim. yaitu dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Ya. Kemudian dirajam. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau di antara ucapannya yang ma'ruf terkait dengan haddur rajam, terkait dengan rajam di dalam Islam, beliau pernah menyatakan inna mimma anzala alaihi ayatul rajam, di antara perkara yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam ayat rajam. Walaupun zahirnya di dalam Al-Quran tidak kita jumpai satu ayat pun tentang rajam, namun terdapat di dalam As-Sunnah. Hakikatnya di dalam Al-Quran terdapat rajam kemudian dihapus, sebagaimana dikatakan Umar. Apa kata Umar? Yang diturunkan adalah ayat rajam. Kata Umar, qara'naha wa wa'ainaha, kami telah membacanya dan kami telah menyimpannya, mengingatnya tentang ayat rajam. Ya, kami membaca dan kami mengingatnya. Wa hafidhnaha, kami menghafalnya. Kemudian dilanjutkan, wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melakukan rajam. Wa rajamna ba'dah, dan kami juga melakukan itu bagi mereka yang berzina, kata Umar. Fa akhsha in talab an-nasi zamanun, kemudian aku khawatir, kata Umar, semakin lama zaman dan masa ini, an yaqulu qa'il, seseorang menyatakan apa? Ma najidu ayatan fi rajam fi kitabillah, kami tidak menjumpai satu ayat pun di dalam Al-Quran tentang rajam. Disampaikan oleh Umar bin Khattab karena khawatir beliau, orang-orang man kana fi qalbihi marad, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, menyatakan kami tidak menjumpai di dalam Al-Quran ayat rajam, buat apa? Ya, ini adalah haddul Islam. Islam mengajarkan demikian, telah mengatur kita demikian. Ketika Anda tidak mau mengikuti aturan ini, urusan dengan Allah Azza wa Jal. Ya. Adapun kita, kita diperintahkan untuk taat kepada uliyail umur, kepada pemerintah kita. Ketika mereka tidak mau menerapkan itu, mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Adapun kewajiban kita untuk tetap taat kepada mereka. Ya. Selama mereka masih dalam keadaan Islam, masih sholat, masih puasa, masih zakat, maka diantara keyakinan kita, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, ta'ah li awliya'il umur, ketaatan kepada pemimpin. Ya. Walaupun dipukul punggungmu, walaupun diambil secara paksa hartamu, dengarkan dan taati, kata Rasulullah. Urusan mereka tidak mau kembali kepada apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jal, itu semua merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal. Oleh karena itu Umar bin Khattab menyatakan demikian. Di zaman sekarang banyak kaum liberalin, ya, orang-orang yang punya penyakit. Di dalam Al-Quran tidak ada kok larang, tidak ada larangan seseorang mencukur jenggot, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada begini, tidak ada begitu. Terutama perkara-perkara yang semisal rokok misalnya, datangkan hadisnya, ya, seolah-olah dia adalah orang yang paling pandai, orang yang paling faham terhadap kitab Allah, orang yang paling faham terhadap sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Datangkan satu ayat tentang keharaman rokok, datangkan satu hadis tentang keharaman ini itu dan sebagainya. Ya, menganggap sebagian para ulama, atau menganggap para ulama ar-rabbaniyun, mereka datang dengan hawa nafsunya kemudian menyatakan rokok haram. Ya, tidak demikian. Artinya mereka dengan tadabbur dan istiqra, dengan banyak membaca ayat-ayat Allah, mereka min ahfadhin nas fi kitabillah, orang yang paling hafal terhadap kitab Allah, bukan hanya sekedar menghafal, orang yang paling faham terhadap ma'ani kitab Allah, orang yang paling faham terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka membaca, mencermati, mencari duduk, mereka menjumpai bahwasannya setiap perkara yang menyebabkan seseorang itu binasa dan nampak perkara tersebut instan, maka itu haram. Dengan sekian ayat diantaranya adalah hadis la dharar wa la dhirar dengan dalil, ya. Nah ini, ya. Yang dikhawatirkan Umar, mereka menyatakan tidak ada di dalam Al-Qur'an, padahal ada. Padahal ada. Artinya kita diperintahkan untuk menerima apa yang datangnya dari Allah dan apa yang datangnya dari Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Kemudian ini, ya, di dalam hadis ini, hadis Ubadah Ibnu Shamit, terdapat balasan bagi mereka-mereka yang melakukan az-zina. Sharih jelas sekali di dalam hadis ini, yaitu dicambuk dan dirajam. Ala kulli hal. Dan juga diasingkan. Ini termasuk perkara yang berbahaya. Ya, di antara bahayanya zina, bahwasanya zina ini akan menyebabkan sekian penyakit. Ya, akan menyebabkan sekian penyakit. Secara umum akan mendatangkan azab Allah Azza wa Jal. Ya. Dan azab tersebut sifatnya umum, bukan hanya dia saja. Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai para kaum muhajirin, khams khisal, lima perkara. Kata Rasulullah, a'udzu billah, kata Rasulullah, an tudrikuhunna, aku meminta perlindungan kepada Allah kalian bertemu dengan lima perkara tersebut. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ma dhaharat fahishatan fi qaumin hatta a'lanu biha illa ubtuliya bitawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim allazina madaw. Kata Rasulullah, tidaklah nampak perbuatan fahisyah, termasuk zina, ya, termasuk zina, dan yang paling terdepan dikatakan fahisyah adalah perbuatan zina, karena Allah yang menyatakannya, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tidaklah nampak perzinahan tersebut pada satu kaum sampai mereka mengumumkannya dengan terang-terangan. Na'udzubillah. Di zaman sekarang berbangga-bangga ria dengan perzinahan. Mereka berbangga-bangga ria dengan perzinahan mereka. Kecuali mereka akan ditimpa dengan ta'un, dengan penyakit-penyakit ta'un. Begitu juga al-auja', rasa sakit yang belum pernah terjadi pada pendahulu mereka, yang telah lalu. Seperti corona misalnya. Ya. Berapa banyak di tengah-tengah kita mereka yang berbangga diri dengan perzinahan. Bahkan disebarkan sendiri lewat media massa atau media sosial di zaman sekarang. Zina, dia video, kemudian disebarkan. Na'udzubillah. Ya. Ini diantara sebab datangnya penyakit-penyakit yang belum pernah ada di masa-masa yang telah lalu. Seperti di zaman sekarang sekian penyakit. Sebelumnya ada MERS, flu burung, flu babi, flu ini, flu itu. Kemudian sekarang muncul penyakit apa? Corona COVID-19, ya, yang sampai hari ini belum selesai penanganannya, yang menyebar di seluruh dunia, yang disebut dengan pandemi, ya, menyebar di seluruh dunia, yang menyebabkan gempar dunia ini, bukan hanya di negeri kita saja, namun di seluruh dunia, dari ujung ke ujung dunia. Ya, ini di antara sebabnya adalah karena mereka bermudah-mudahan terhadap perkara-perkara yang semisal ini. Kemudian di antara bahaya daripada perzinahan, ya, tersebarnya di sana kerusakan, begitu juga bercampurnya nasab seseorang, ya, tidak tahu anaknya siapa, dia punya suami, kemudian zina dengan orang lain, tidak lama setelah itu dia apa? Hamil. Oleh karena itu di dalam Islam tidak disebutkan kepada bapaknya anak hasil zina, karena terdapat khald di sana. Tidak dinisbatkan sama sekali kepada bapaknya. Ini terkait dengan perzinahan. Secara umum zina merupakan dosa besar, ya, merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat bahayanya sariqah. Bahayanya pencurian. Apa itu pencurian? Pencurian itu adalah akhdun mal. Akhdul mal, mengambil harta tertentu, yaitu akhdul mal muayyan al-miqdar, ghair mamluk lil akhid, yaitu mengambil uang tertentu kadarnya berapa tidak diketahui, yang bukan miliknya orang yang mengambil tadi. Secara apa? Secara khufiyah, secara tersembunyi. Ya, secara tersembunyi ini adalah sariqah, pencurian. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang dosa besarnya pencurian ini. Allah menyatakan was-sariq was-sariqah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kata Allah, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Nah, ini menunjukkan pencurian termasuk apa? Dosa besar. Kenapa? Karena terdapat apa di sini? Hah? Terdapat ancaman had, bukan ancaman lagi, bisa dipastikan had di dunia. Ya, balasan di dunia secara langsung. Ya, secara langsung. Kata Allah, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, yaitu sebagai azab pula dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan dari Allah tentang bahaya zina, bahwasanya zina merupakan kabair adzunub, termasuk dosa besar. Kemudian di sini Islam menentukan, ya, Allah menjelaskan secara umum hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangan, ini dalam Islam. Tidak dijelaskan di sana tentang kadar. Ya, tidak dijelaskan tentang kadar. Berapa kadarnya? Kadar sehingga dia bisa dipotong tangannya. Ya, bisa dipotong tangannya. Maka dijelaskan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana menyatakan, la tuqta yadus sariq illa fi rub'id dinar wa sa'ada. Nabi kita menjelaskan tidak dipotong tangan pencuri kecuali dia mencuri sekedar atau sekadar seperempat dinar atau lebih. Batas minimalnya seperempat dinar. Ya, seperempat dinar, dia mencuri di bawah itu maka tidak ada potong tangan. Tidak ada potong tangan, namun diberikan efek jera. Diberikan efek jera. Ini berita dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, namun maknanya perintah. Ya, berita, konteksnya berita, namun maknanya perintah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seolah-olah Rasulullah merintahkan jangan dipotong kecuali dia mencuri seperempat dinar. Ya. Pertanyaannya, berapa seperempat dinar? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, satu dinar ini sama dengan 4,25 sekian. 4, sekian gram. Ya. Emas. Hitungannya emas, dinar emas. 4, sekian gram. Ya, kalau seperempatnya berapa, tinggal dihitung. Ya. Berapa kira-kira? Jadi seperempatnya berarti satu sekian, ya. Rubuk dinar kurang lebih sekitar satu gram, ya. Sekitar satu graman. Satu gram emas mungkin dinilai sekarang mungkin sekitar satu juta atau lebih. Ya, satu juta atau lebih. Ini batasan potong tangan yang dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la'ana Allah as-sariq yasriqul bayda fatuqta' yadahu wa yasriqul habl fatuqta' yadahu. Kata Rasulullah, Allah melaknat pencuri, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dari sini juga menunjukkan bahwasanya sariqah termasuk dosa besar. Ya. Kenapa? Karena terdapat ancaman di dunia dan terdapat laknat. Pokoknya apapun yang di sana ada laknat itu dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Pencuri tadi mencuri telur. Telur kan ringan. Lah kok bisa dia disuruh motong tangan? Fatuqta' yadah. Maka dipotong tangannya. Ya, dijelaskan oleh para ulama, bukan sekedar satu telur. Namun mungkin telur yang jumlahnya mencapai kepada batasan tadi, yaitu seperempat dinar. Begitu juga yasrikul habl, mencuri kabel, tali. Afwan, mencuri tali. Mencuri tali yang nilainya sama. Ya, mungkin banyak. Ya. Ala kulli hal, maka di sini terdapat ancaman bagi mereka para pencuri. Kemudian yang ketiga, ya, fawaid penting. Bagaimana mauqif ahlus sunnah terkait dengan perzinahan dan pencurian? Dengan kita ketahui bahwasanya pencurian dan perzinahan ini adalah merupakan apa? Merupakan kabairiz dzunub, merupakan dosa besar. Kemudian bagaimana mauqif ahlus sunnah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq hina yasriq fa huwa mu'min. Kata Rasulullah, tidaklah berzina seorang yang berzina kecuali dia adalah seorang mu'min, dan tidaklah mencuri seorang yang mencuri kecuali dia adalah seorang mu'min. Artinya apa? Tidak semerta-merta ahlus sunnah wal jamaah menyatakan kepada pencuri anda kafir. Tidak semerta-merta ahlus sunnah menyatakan kepada mereka-mereka yang senang dan hobi dengan perzinahan kemudian menyatakan engkau kafir. Tidak meyakini keyakinan seperti ini kecuali siapa? Al-Khawarij, kaum yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kilabun nar, anjingnya neraka. Adapun ahlus sunnah tidak mengkafirkan pezina, tidak mengkafirkan pencuri, tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa, terkecuali istihlal, terkecuali dia menghalalkan. Maknanya apa? Kecuali dia menyatakan menurut saya zina itu halal-halal saja, kafir dia. Menurut saya mencuri itu tidak mengapa kok. Ya, istihlal, dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Adapun ketika dia, ya, tidak ada pencuri yang menyatakan perbuatannya baik. Apa ada di dunia ini? Paling-paling mentoknya sebagian mafia, ya, sebagian orang-orang yang punya geng, mencuri sana, mencuri sini. Setidak-tidaknya dia menyisihkan sebagian hartanya, ya, untuk kebaikan. Dengan alasan mereka, barangkali dengan ini bisa memberingan dosa saya, ya. Sebagian mereka demikian, ini tidak akan memudaratkan, artinya apa yang mereka yakini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib, kecuali dari yang baik. Naam. Ala kulli hal. Thayyib. Jadi di sini kita tahu bagaimana mauqif sunni, mauqif ahlu sunnah wal jamaah tentang pezina dan pencuri. Kemudian, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini atau mengakhiri hadis ini yang intinya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan hadis ini ingin menjelaskan bahwasanya di antara hak mereka kita tidak menzalimi tetangga. Kita tidak menzalimi tetangga. Wa illa telah lalu isyarat pada hadis-hadis yang telah lalu di antara hak tetangga adalah ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ya, ini di antara hak tetangga. Kita berbuat baik kepada tetangga. Telah lalu pembahasannya. Kemudian di antara hak tetangga kita turut membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Ini di antara hak tetangga. Tetangga kita ruwet. Ya. Ada satu hal yang membuat mereka kesulitan. Maka di antara kebaikan kita kepada mereka, di antara ihsan kita kepada mereka, kita ikut andil di dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Ini mimbab apa? Mimbab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika kepada orang lain dinilai ibadah di sisi Allah, kepada tetangga mimbabi aula. Kepada tetangga lebih utama. Ya. Untuk kita melakukan itu. Kepada orang lain dia subhanallah didatangi orang dari sana sini, tapi tetangganya punya masalah dia tidak mau membantu. Ya, maka menyelesaikan masalah tetangga ini adalah merupakan bagian hak daripada mereka. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan selesaikan kesulitannya daripada kesulitan akhirat. Wa man satara ala muslimin satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi, dan Allah berada pada pertolongan. Allah senantiasa menolong hambanya. Ma kana al-'abdu fi auni akhi, selama seorang hamba menolong saudaranya. Ketika kita berusaha menolong saudara kita, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, dan tetangga masuk pada deretan yang terdepan. Ya. Orang yang ada di Surabaya sana kita tolong, tetangga kita tidak kita tolong. Maka mereka masuk deretan yang terdepan untuk kita bantu. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian di antara hukukul jar, di antara hak tetangga, yaitu ketika kita punya dagangan. Ya. Ketika kita punya dagangan rumah misalnya, atau kita ingin menyewakan sesuatu, mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita tawari terlebih dahulu. Ya, orang yang paling berhak untuk kita tawari terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man kanat lahu ard, barang siapa yang punya tanah, fa arada an yabi'aha, dan dia ingin untuk menjualnya, fal yu'ridha ala jarih, maka tawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya, kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibn Abbas. Maka terlebih dahulu tetangga kita punya hak. Kita mau jual rumah misalnya, tetangga yang terdekat dengan kita, siapa yang berhak? Aqrabu minna baban, orang yang paling dekat dengan kita pintunya. Kita tawari, afwan akhi, ana mau menawarkan rumah ana, barangkali antum butuh. Afwan akhi, ana mau menawarkan tanah ana, barangkali antum butuh. Ya, mereka punya hak dibandingkan orang lain untuk kita tawari mereka. Jika mereka tidak mau, maka diberikan kepada yang lain. Kemudian di antara hak mereka, di antara hak tetangga, ketika mereka membutuhkan pinjaman, ya, ketika mereka membutuhkan pinjaman, maka berilah pinjaman kepada mereka. Ya, ini termasuk menyelesaikan kesulitan seorang muslim, ya, yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah kepada kita. Memberikan pinjaman termasuk perkara yang apa? Perkara yang mulia. Dia tidak akan meminjam kepada kita kalau tidak membutuhkannya. Ya, tentunya dengan tulisan yang rapi sampai kapan dikembalikan dananya. Ya, ketika sudah sampai maka dan kita tidak mampu untuk melunasinya, ya kita minta uzur kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Ya, bagi pemilik uang hendaklah baginya apa? Untuk memberikan keringanan. Barang siapa faman kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Barang siapa yang kesulitan di dalam membayar hutangnya, maka jalan keluarnya ada diberikan kemudahan. Lebih besar lagi pahalanya, sudah tidak usah dibayar. Ya, lebih besar lagi. Ya kalau kita butuh ya ditunggu saja. Ya, ya sudah enggak apa-apa. Insyaallah lain kali. Ala kulli hal, ini di antara hak tetangga. Kemudian di antara hak tetangga yang tidak kalah pentingnya dari yang semua kita jelaskan tadi, yaitu mengajarkan ilmu syar'i kepada mereka serta menemani mereka, terus menggandeng mereka di dalam bermajelis ilmu menuju rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Ini di antara hak tetangga. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, ma balu aqwamun la yafqahuna jiranahum. Ada apa dengan satu kaum? La yufaqihuna jiranahum. Mereka tidak mau mengajarkan tetangga-tetangga mereka. Wala yuallimunahum, dan tidak mau menyampaikan ilmu kepada mereka. Wala ya'idunahum, dan tidak mau menasihati mereka. Wala ya'murunahum, dan tidak memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf. Wala yanhaunahum, dan tidak mau melarang mereka terhadap perkara yang mungkar. Ada apa dengan mereka, kata Rasulullah? Mereka meninggalkan itu semua. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma balu aqwamun, ada apa dengan satu kaum? La yata'allamuna min jiranihim, ada apa dengan mereka sehingga mereka tidak mau belajar dari tetangganya, ketika tetangganya pantas untuk diambil ilmunya. Ya. Tidak mau belajar dari tetangganya. Wala yatafaqahun, wala yatta'idhun, tidak mau bertafaqquh fiddin terhadap tetangganya. Begitu juga tidak mau mengambil nasihat tetangganya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertegas dengan sumpah, wallahi, kata Rasulullah, maka demi Allah, la yu'allimanna qaumun jiranahum, seharusnya satu kaum mengajarkan kepada tetangganya, wa yufaqihunahum, dan menyampaikan tentang perkara agamanya kepada mereka, wa ya'idhunahum, dan menasehati mereka, wa ya'murunahum, dan seharusnya, dengan sumpah Rasulullah menyatakan, seharusnya bagi mereka untuk menasehatinya, wa yanhaunahum, memerintahkan mereka dan melarang mereka dari kemungkaran. Dan dilanjutkan, wala yata'allamanna, seharusnya bagi tetangga untuk mengambil ilmu dari tetangganya, untuk belajar dari tetangganya. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqahuna wa yatta'idhun, dan mereka mengambil ilmu agama ini dari tetangganya dan meminta nasihat, mengambil nasihat dari tetangganya. Ya. Sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak, apa kata Rasulullah? Au lau ajilanna al'uqubah, atau jika tidak mau maka akan disegerakan balasan di dunia, ancaman dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bagi mereka yang tidak mau mengajarkan ilmu kepada tetangganya, tidak mau menasihati tetangganya, dan sebaliknya tetangga tidak mau mengambil ilmu dari tetangganya yang lain, padahal tetangganya berhak untuk diambil ilmunya, artinya ilmunya ada, Ya. Belajar kepada para ulama, belajar kepada para duat. Mengapa tidak mau mengambil ilmu darinya? Mengapa tidak mau datang di majelis-majelis ilmu yang ada di tetangganya? Maka dari hadis ini, di antara hak tetangga untuk kita menerapkan itu semua. Ya ala kulli hal. Tayyib. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Insyaallah sisa daripada pembahasan akan dibaca kembali pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah mudah, hadisnya cuma satu hadis. Harapannya insyaallah semua talabah, semua santri bisa menghafal. Abdurrahman, siap? Siap? Hasyam, siap menghafal? Baik. Semua Selasa yang akan datang baca bareng-bareng insyaallah. Pelan-pelan bacanya. Jangan saling tindih ya. Pelan-pelan bacanya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.